بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الأيمان كتاب yang membicarakan tentang sumpah-sumpah. Al-Aiman itu jamak dari yamin. Dan juga disebut dengan istilah yang lain, Al-Qasam. Atau Al-Half. Ini takbir yang berbeda-beda. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah sama. Dan al-yamin itu secara bahasa berasal dari istilah al-yadul yumna. Dari kata tangan kanan, al-yamin wal-yasar. Maka al-yamin yang dimaksud adalah tangan kanan. Mungkin disebutkan sumpah itu dengan istilah al-yamin disebabkan karena mereka pada zaman dahulu di saat seseorang bersumpah maka seseorang itu memegang tangan kanan saudaranya yang lain. Menunjukkan bahwa dia harus memegang sumpah. Jika mereka saling menetapkan sumpah, maka mereka saling memegang tangan kanan yang lain. Sehingga disebutlah sumpah itu dengan istilah al-yamin. Dan secara istilah, yang dimaksud dengan al-yamin adalah ta'kidu syai'i bidhikrin mu'azzamin. Ta'kidu syai'i bidhikri mu'azzamin bisighatin makhsusah. Menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk yang khusus, dengan bentuk yang khusus. Ini yang dimaksud dengan al-yamin, istilah sumpah. Jadi yang dimaksud dengan al-yamin adalah menekankan sesuatu. Kalau seseorang berbicara, mungkin dalam beberapa perkataannya butuh ada penekanan. Terlebih lagi di saat-saat dibutuhkan misalnya. Seperti di saat dia akan diminta untuk menjadi saksi, maka untuk semakin menekankan benarnya persaksian yang dia lakukan, maka dibutuhkan sumpah. Naam. Bidzikri mu'azzam, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Oleh karena itu, dalam hal bersumpah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan selain Allah. Sebab yang demikian itu akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Sebab dalam hal bersumpah berarti kita mengagungkan yang kita sebut namanya atau sifatnya yang diagungkan itu. Naam. Maka di saat kita menyebutkan nama yang diagungkan tersebut, maka seakan-akan kita mengangkat sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu tingkat pengagungan yang setara dengan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu al-muallif hafizahullah akan menyebutkan nanti di dalam penjelasannya, tidak bolehnya seorang bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ataukah dengan sifat-sifatnya. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan selainnya. Apakah dengan menyebutkan orang-orang tua kita atau menyebutkan para nabi atau menyebutkan para malaikat. Sebab yang demikian ini akan mengantarkan pada syirkul akbar. Walaupun pada asalnya seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, telah melakukan syirik asgar. Man halafa bighairi Allahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Terjerumus dalam syirikan, syirik asgar. Syirik kecil. Dan syirik kecil termasuk dosa yang paling besar. Min akbaril kabair. Akan tetapi kalau kemudian seseorang yang bersumpah dengan menggunakan nama selain dari Allah, lalu dia meyakini keagungan dari yang disebutkan itu, yang dijadikan sebagai sumpah itu, diyakini keagungannya. Ya, seperti keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tentunya adalah syirik akbar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam waliyadzubillah. Maka Islam ini merupakan dinu tauhid dan membatasi segala sesuatu yang akan menjadi zari'ah min zara'i'i syirk, yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Itu tertutup di dalam Islam. Naam. Bisighatin makhsusatin. Dengan bentuk yang khusus. Kita telah mengetahui ya ikhwan, di sana ada bentuk-bentuk dan cara kita bersumpah. Ada bentuk yang lebih umum di dalam bersumpah. Menggunakan sumpah, yaitu apabila seorang bersumpah dengan menggunakan huruf alba, yaitu bisa masuk kepada dhamir, juga bisa masuk kepada isim zahir, billahi, birrahman, bika ya Allah, ya Allahumma bika misalnya, dengan dhamir, ini lebih umum. Yang lebih khusus daripada itu menggunakan mada ya ikhwan, al-waw, yang masuk kepada isim zahir, wallahi warrahmani wal-aziz dan seterusnya. Naam. Dan ada lagi yang lebih khusus daripada itu yang tidak masuk kecuali kepada lafzul jalalah dan juga kepada lafaz Rabb. seperti tak, tallahi, tarabbi. Naam. Dan terkadang hamzah dalam beberapa tempat itu pula boleh pula dijadikan sebagai sumpah, tapi khusus hanya masuk kepada lafzul jalalah. Hamzah, Allahi la'af'alanna kada. Naam, tapi khusus hanya masuk pada lafzul jalalah, tidak kepada yang lainnya. Ini merupakan bentuk-bentuk seseorang yang hendak bersumpah. Dan asal hukum dari sumpah tersebut, adamul ikhtar, meninggalkannya itu lebih utama. Dan tidak memperbanyak untuk selalu bersumpah dan bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum. Hendaklah kalian memelihara sumpah-sumpah kalian. Kata mufassirin, yang dimaksud dengan firman Allah, wahfadhu ay la tukthiru aymanakum. Jangan kalian perbanyak sumpah-sumpah kalian. Naam. Jangan sampai dalam perkara-perkara yang ringan pun kalian menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam bersumpah. La taj'alullaha urdatan li'aymanikum. Dan para ulama menyebutkan dari hukum sumpah tersebut, apabila dilihat secara terperinci, dia bisa masuk pula kepada hukum-hukum taklifiyah yang lima. Terkadang wajib hukumnya seseorang bersumpah. Terkadang sunnah hukumnya seseorang bersumpah. Terkadang haram. Terkadang pula makruh. Naam. Dan asal hukumnya adalah mubah. Bersumpah yang hukumnya wajib. Seperti misalnya apabila seorang bersumpah dalam langkah untuk isbatul haq. Untuk menetapkan al-haq. Menetapkan kebenaran. Untuk semakin menekankan apa yang akan diucapkannya, itu adalah sidqun la raiba fi. Kebenaran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah-sumpah tersebut di dalam ayat-ayatnya. Dalam rangka untuk menekankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Za'amal ladhina kafaru an la yub'athu. Kemudian apa kata Allah? Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Dalam rangka untuk isbat, menetapkan benarnya terjadi hari kiamat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demikian pula tatkala misalnya dia dibutuhkan untuk bersaksi indal hakim. Dia tahu ada orang yang dizalimi. Naam. Orang ini dizalimi. Dalam keadaan dia satu-satunya sebagai saksi. Maka kalau kemudian dia dimintai kesaksian dan dia bersaksi, dia bisa menyelamatkan orang tersebut. Maka wajib atas dia untuk bersaksi dan dalam langkah untuk menekankan adalah dengan sumpah. Dia bersumpah tentang kebenaran apa yang diucapkannya. Ini wajib hukumnya dalam hal ini. Memberikan pertolongan pada seorang yang dizalimi. Terkadang haram apabila seorang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya dia mengatakan, wallah la usallil jama'ah. Tapi Allah, saya tidak mau sholat jamaah. Haram hukumnya. Wallah la asumu fi Ramadan. Demi Allah, saya tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Haram. dan seterusnya. Fahimtum ya ikhwan? Jadi tergantung dari apa yang akan dia lakukan dengan menggunakan sumpah tersebut. Kalau mustahab, apabila perbuatannya itu disunnahkan. Kalau makruh, apabila perbuatan itu makruh. Dan demikian seterusnya. Naam. Qala syarih berkata, pensyarah kitab ini, yahrumul halfu bighairillahi azza wa jal, diharamkan bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, aw ismihi aw sifati, dengan selain namanya ataukah selain sifatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan, barang siapa yang hendak bersumpah, fal yahlif billahi aw liyasmut, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut Allah, ataukah dia diam. Jangan bersumpah. Naam. Bahkan tidaklah dia bersumpah. Kalau dia hendak bersumpah, bersumpah dengan menyebut Allah. Bahkan nama Allah, atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Ibn Umar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Umar. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam aidan, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, man halafa bighairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Naam, asyirkul asghar, syirkun duna syirk, kecuali apabila dia meyakini keagungan yang dijadikan sebagai sumpah, maka menjerumus pada syirik yang besar. Waliyadzubillah. Rawahu Abu Dawud an Ibn Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar. Wahuwa hadithun sahih, dan hadithnya adalah hadith yang sahih. Walhalfu bismillahi aw sifatihi kalhalfi bih, dan bersumpah dengan nama Allah ataukah dengan sifatnya itu sama dengan bersumpah dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi boleh bersumpah dengan zatullah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul idu'u Allah awidu'u Rahman, ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, kalian menyuruh Allah atau menyuruh Ar-Rahman, yang mana saja yang kalian sebut dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang sangat mulia sampai kepada tingkat kemuliaan yang tertinggi. Kalian mengatakan Allah, Rahman, Al-Aziz, Al-Ghafur, dan seterusnya. Terserah, boleh. Maka ini dalil menunjukkan bolehnya seorang bersumpah, apakah dengan menggunakan nama Allah ataukah Ar-Rahman ataukah Al-Aziz, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Wa an Ibn Umar, adapun dalil tentang sifat, bolehnya bersumpah dengan sifat, adalah hadith Ibn Umar fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, kana aktsaru ma yahlifu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya, dengan mengatakan la wa muqallibil qulub, La wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikkan hati. Naam. Yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min babil ikhbar bahwa Allah yuqallibu qulubal ibad. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Wa fi hadithi Abi Hurairah fi sahihain fi sifatil jannah, di dalam hadith Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang sifat syurga, anna Jibril qala, bahwa Jibril mengatakan, la wa izzatika, tidak dan demi kemuliaanmu, kemuliaanmu ya Allah. Izzah, sifat min sifatillah, salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u biha ahadun illa dakhalah, tidaklah mendengar tentang syurga seseorang melainkan dia ingin memasukinya. Wa ala dzalika 'ammatu ahli al-'ilm, dan ini merupakan pendapat keumuman dari para ulama. Boleh bersumpah dengan zatullah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat-sifatnya. Naam. Wa izzatillah. Ha? Apalagi ya ikhwan? Ha? Mada aidan ya ikhwan? Dari sifat-sifat Allah. Wa rahmatillah. Dan seterusnya. Bagaimana hukum bersumpah dengan mushaf? Hai Abdul Malik. Wal mushafi. Apa hukumnya? Boleh enggak? Demi mushaf. Mushaf. Mushaf Al-Quran. Ah, ya Salih. Boleh. Nah, tergantung. Innamal a'malu binniyat. Kalau yang antum maksudkan wal mushaf, yakni apa yang terkandung di dalam lembaran-lembaran itu, bukan karena kertasnya. Naam, akan tetapi yang terkandung berupa kalamullah. Naam. Maka kita boleh mengatakan wal mushafi, yang kita maksudkan adalah wa kalamillah, demi kalamullah. Kalau ada seorang bersumpah wa ayatillah, demi ayat-ayat Allah, apa hukumnya akhi? Tahir. Boleh apa enggak? Demi ayat-ayat Allah. Hah? Hah? Yajuz. Zakar Abdurrahman, Ali. Hah? Nasitahu. Naam ya ma'ruf. Jaiz amla. Hah? Cool. Ada yang lain dah? Naam, ahsan tabarakallah. Kalau yang dimaksud ayat, ayat kauniyah. Ayat kauniyah kan banyak. Asy-syams wal qamar. Ha, wa min ayatihi asy-syams wal qamar wal lail wan nahar, tidak boleh, ya kan? Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau yang dimaksud ayatillah adalah kalamullah, maka tentunya yang demikian ini diperbolehkan. Naam, tergantung apa yang dia gunakan di saat bersumpah. Baik. Thumma qaulullahi azza wa jal, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa kalian disebabkan karena al-laghu. Ya. Apa ini terjemahan yang baiknya ya kawan? Al-laghu. Apa itu? Yang sia-sia dari sumpah-sumpah kalian begitu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa kalian dari apa yang keluar dari lisan-lisan kalian berupa sumpah. Tapi sumpah itu sia-sia, yakni kalian tidak memaksudkan bersumpah. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum terhadap kalian, Allah menyiksa kalian terhadap apa yang kalian tetapkan sumpah itu dengan hati kalian. Maka sahabat kulubukum, apa yang diusahakan oleh hati kalian. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allahu azza wa jal memberikan uzur kepada mereka yang selalu keluar di lisannya bersumpah, tapi yang dia tidak maksudkan bersumpah. Tapi sering keluar dari lisannya. Wassahihu anna al-laghwa ma kharaja bighairi niyyah. Yang sahih yang dimaksud dengan al-laghu di dalam ayat ini adalah apa yang keluar dari kata-kata sumpah, tapi dia tidak meniatkan sumpah. Dia tidak meniatkan sumpah. Nah, tanpa dia maksudkan. Karena keseringannya seorang itu bersumpah. Orang-orang Arab, kebiasaan mereka kalau ngomong, selalu disisipi dengan sumpah. Subhanallah, sampai sekarang. Ya, ya akhi ngomong, wallahi, wallahi, sering. Nah, padahal yang dia tidak maksudkan itu bersumpah. Sigar wal kibar. Dari anak-anak kecilnya sampai yang syaibahnya, yang tua, seneng kali bersumpah. Tapi mereka tidak maksudkan itu sumpah, yakni yang sumpah yang dimaksudkan dari hatinya, tidak. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Mata jeri alal alsina. Yang sering keluar di lisan. Nah, kalau antum mungkin lihat keadaan mereka, mungkin pertama yang kaget. Kok ini orang sedikit-dikit sumpah, sedikit-dikit sumpah. Nah, padahal mereka tidak maksudkan demikian. Kadang mereka cerita suatu. Ya. Naam. Lalu kadang kita kata sahih. Ya wallah, wallah. Tapi mereka tidak maksudkan bahwa itu adalah half. Yang seperti ini namanya lagu. Ya, al-lagu fil yamin. Dan tidak teranggap. Naam. Ya, dan juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka, ada sebagian orang-orang awam itu masih sering bersumpah dengan kata amanah. Subhanallah, Rasulullah SAW berikan tanbih khusus dalam masalah bersumpah dengan amanah ini. Di dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abu Hurairah, man halafa bil amanah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan amanah demi amanah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, mereka kalau ditegaskan disuruh bersumpah, kata mereka amanah, wa amanah. Ya, ini demi amanah, demi amanah. Ada syirik. Tidak diperbolehkan yang demikian. Nah, rupa-rupanya itu pun menjadi kebiasaan banyakkan dari orang-orang awam dari kalangan Arab. Ya. Kalladhi yakhruju adatan bighairi aqdin. Seperti yang sering keluar dari lisannya tanpa yang dia maksudkan itu sebagai kalimat sumpah. Ya. Seakan-akan itu hanya sebagai bumbu dalam cerita untuk bentuk penekanan begitu. Kakaulihim misalnya mereka mengatakan, La wallah. Ya. La wallah. Na'am wallah. Hi wallah. Nah, ini adikmu, hey, wallah. Padahal mereka tidak maksudkan sumpah. Jaryan ala lisan, karena memang sudah sering diucapkan di lisan-lisan mereka. Wa ila hadha tafsir dhahabal imamu syafi'i wa jama'ah. Dan penafsiran inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan sekolongan dari kalangan para ulama. Dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Wallahu a'lamu bis-shawab.